Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bersua kembali dalam rangka untuk mempelajari perjalanan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaAllah kita akan bahas poin tentang pernikahan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Berapakah umur Nabi tatkala menikah dengan Khadijah? 25 tahun. Tayib, berapa umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguhnya para ulama khilaf tentang berapa umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pendapat secara umum. Pendapat yang pertama yang disebutkan oleh Al-Waqidi dengan sanatnya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, tetapi Al-Waqidi menurut ahli hadis matrukul hadis, hadisnya tidak diterima. Dia mengatakan umur Khadijah 40 tahun. Adapun Ibnu Ishaq menyebutkan bahwasanya umur Khadijah tatkala menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 28 tahun. 28 tahun. Dua-duanya tidak ada dalilnya karena sama-sama satunya tanpa sanad, satunya dengan sanad, namun ada perawi yang tidak bisa diterima menurut ahli hadis. Oleh karenanya bisa jadi umurnya 40 tahun, bisa jadi umurnya 28 tahun. Sebagian ulama merojihkan bahwasanya umur Khadijah 28 tahun. Dalilnya apa? Karena Khadijah setelah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melahirkan berapa anak? 6 orang anak. Siapa? Abdullah, kemudian Qasim, kemudian 4 wanita, siapa? Ummu Kulsum, kemudian Ruqayyah, Zainab, dan terakhir Fatimah. Dan sulit terbayangkan seorang wanita 40 tahun masih produktif bisa melahirkan 6 orang anak. Dari sini sebenarnya mengatakan wallahu alam bisawab yang rajih bahwasanya umur Khadijah 28 tahun. Namun ada dalil yang menguatkan bahwasanya Khadijah radhiyallahu taala anha waktu menikah dengan Nabi umurnya 40 tahun karena dia hidup bersama Nabi 25 tahun, sekitar 25 tahun. Menemani kehidupan Nabi kira-kira berapa tahun? 25 tahun. Jadi waktu dia meninggal, kalau seandainya dia menikah dengan Nabi 28 tahun, maka Khadijah akan meninggal sekitar umur 53 tahun. Dan 53 tahun seorang wanita masih kelihatan cantik, masih segar tubuhnya. Sementara dalam satu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah menceritakan, dia mengatakan saya tidak pernah cemburu kepada seorang wanita sebagaimana cemburu saya terhadap Khadijah, padahal saya enggak pernah lihat Khadijah. Aisyah cemburu kepada Khadijah. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering nyebut-nyebut Khadijah. Sampai Aisyah suatu saat mengatakan, tatkala cemburu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamra'u shidqain qad abdalaka Allahu khairan minha. Kata Aisyah, kau sebut-sebut Khadijah terus wahai Rasulullah. Dia adalah seorang wanita yang sudah tua, yang sudah artinya ompong, Khadijah. Allah telah menggantikan yang lebih baik daripada Khadijah. Rasulullah bantah, tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Artinya Khadijah tatkala meninggal dunia dalam keadaan giginya sudah berjatuhan. Ini menguatkan bahwasanya Khadijah waktu meninggal dunia umurnya sudah 60 lebih. Karena kalau masih 50 lebih ya tidak seperti setua itu. Dan ini menguatkan Khadijah menikah dengan Nabi tatkala berumur 40 tahun. Ini lebih zahir insyaAllah. Wanita 40 tahun ini masih saja, mungkin saja masih bisa melahirkan. Apalagi orang-orang Arab. Wallahu alam bisawab. Intinya ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Khadijah menikah pada umur berapa? 28. Ada yang mengatakan Khadijah menikah pada umur 40 tahun. Dan akhirnya Rasulullah SAW menjalani kehidupan yang luar biasa dengan Khadijah. Kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita tidak mungkin mendapatkan kebahagiaan kecuali dari istri yang soleha. Kalau hanya sekedar cantik, hanya sekedar kaya, hanya sekedar seksinya tubuh seorang wanita, maka tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Mungkin mendatangkan kelezatan, tetapi tidak mendatangkan kebahagiaan. Kelezatan hanya sesaat. Kebahagiaan adalah suatu keindahan yang tertanam dalam hati seorang. Dan ini tidak bisa dia dapatkan kecuali dari istri yang soleha. Oleh karenanya, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha benar-benar membela suaminya dengan pembelaan luar biasa. Seluruh hartanya dia berikan kepada suaminya untuk berdakwah. Dan ini pentingnya kerjasama antara seorang yang berilmu dengan seorang yang berharta dalam berdakwah. Dan dua orang ini yang patut untuk kita cemburui. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad, tidak ada cemburu kecuali kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahu Allahul ilm, rajulun atahu Allahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Yang pertama yang harus kita cemburui adalah seorang yang Allah berikan kepada dia ilmu. Dia berhukum dengan ilmu dan dia mengajarkan ilmu. Yang kedua, rajulun atahu Allahul mal wa huwa yusallituhu ala halakatihi fil haq. Allah berikan kepada dia harta dan dia habiskan hartanya pada jalan-jalan kebenaran. Ini dua orang yang perlu kita cemburui. Karena dakwah sangat sulit untuk berjalan kalau hanya mengandalkan ilmu namun tidak ada yang membantu dari sisi dana. Oleh karenanya di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala Allah menikahkan Nabi SAW dengan Khadijah, seorang wanita saudagar kaya raya. Dan di antara hikmahnya, lelaki dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dan dia adalah saudagar yang kaya raya. Karenanya tatkala Bilal disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, kemudian budak-budak yang lainnya, Nabi tidak bisa membebaskan mereka. Nabi enggak punya duit, enggak ada duit. Siapa yang bisa membebaskan mereka? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu dengan hartanya. Oleh karenanya, bagaimana Islam bisa tersebar? Bagaimana dakwah bisa tersebar kalau kita hanya mengharapkan dai-dai yang kemudian tidak ada yang bantu mereka? Padahal sementara orang-orang kaya di antara kaum muslimin banyak. Yang jadi masalah yang kita tidak suka, kaya tapi pelit, percuma kaya. Yang kita ingin kaya dan dermawan, ini yang kita inginkan. Bantu dakwah. Dia berdakwah dengan hartanya. Ya akhi, dia berdakwah dengan hartanya, maka pahala mengalir kepada dia. Bahkan saya katakan, saya sebagai dai terkadang cemburu dengan orang-orang kaya. Kenapa? Kita berdakwah, kita butuh biaya. Mungkin untuk berangkat ke suatu kampung, butuh tiket untuk pesawat pulang pergi. Kemudian butuh juga mungkin untuk bagi-bagi sesuatu kepada orang-orang miskin. Butuh juga untuk membeli buku dibagi-bagikan misalnya. Butuh untuk akomodasi seorang dai, makan minumnya ditanggung semua orang kaya ini. Kemudian tatkala sang dai tersebut berdakwah, dicerca oleh masyarakat mungkin. Mungkin dihina, mungkin diludahi oleh masyarakat. Ada yang menolak, ada yang menerima. Sementara yang punya harta diam-diam aja di rumah, mungkin sama istrinya, sama anak-anak yang main-main. Tatkala ada yang dapat hidayah, pahalanya ngalir kepada sang dai dan juga kepada yang punya duit ini. Sementara yang setengah mati dainya. Yang setengah mati dainya, yang punya orang duit, ya santai-santai aja, pahala juga mengalir kepada dia. Ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menikahkan Nabi dengan Khadijah, maka seluruh hartanya dia berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskin tatkala itu. Kita telah jelaskan kemarin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miskin sampai menggembalakan kambing. Bukan kambing-kambing Nabi, Nabi tidak punya kambing, kambingnya orang lain. Nabi gembalakan untuk dapat upah untuk diberikan kepada pamannya Abu Talib. Nabi miskin, tidak kaya. Maka Allah takdirkan beliau menikah dengan Khadijah, wanita yang saudagar kaya raya, yang seluruh hartanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Kemudian Rasulullah SAW memiliki 6 orang anak. Yang mengurus semuanya adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Khadijah ingin suaminya bertafarruq, konsentrasi untuk berdakwah. Maka urusan rumah tangga, urusan anak-anak, Khadijah yang urus radhiyallahu ta'ala anha. Demikian yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah besok kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya tentang sirah Nabi SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.